Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan al-idhah wa tabyin, syubhat yang kedua. Syubhat yang kedua yang biasa dijadikan dalil oleh orang yang mengujur pelaku syirik akbar karena kebodohan. Hadis An Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, dari Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yadrusul islamu kama yadrusu washyus taubi, lenyap Islam seperti lenyapnya perendaan pakaian. Hatta la yudra, sampai tidak diketahui, ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun, sampai tidak diketahui apa itu saum, salat, nusuk, dan apa itu sedekah. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla, dan akan diperjalankan terhadap kitabullah azza wa jalla fi lailatin, dalam satu malam. Fala tabqa fil ardi minhu ayatun, sehingga tidak tersisa di muka bumi dari kitabullah itu satu ayat pun. Wa tabqa tawaifu minan nasi, dan tersisalah sejumlah dari kalangan manusia, yaitu asy-syaikhul kabir, kakek-kakek yang sangat tua, wal ajuzu, dan nenek-nenek yang renta. Yaquluna, mengatakan, adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah, kami mendapatkan leluhur kami di atas kalimat ini la ilaha illallah, fa nahnu naquluha, maka kami ikut mengatakannya. Faqala, silah perawi tabi'in mengatakan, ma tughni anhum la ilaha illallah, apa manfaatnya bagi mereka la ilaha illallah, wahum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun, sedangkan mereka tidak mengetahui apa itu salat, apa itu saum, apa itu nusuk, apa itu sadaqah. Fa'aradu anhu Huzaifatu, maka Huzaifah berpaling dari silah karena bertanya itu. Tsumma raddahu alaihi salasan, kemudian silah mengulanginya, bertanya tiga kali. Kullu dzalika, setiap itu, setiap bertanya, yu'ridu anhu Huzaifatu, Huzaifah berpaling darinya. Tsumma aqbala alaihi fi tsalitsati, kemudian pada yang ketiga kalinya Huzaifah menghadap silah, kepada silah. Faqala, terus berkata, ya silatu, hai silah, tunjihim minan nari, kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari api neraka. Salasan, Huzaifah mengatakannya tiga kali. Hadis ini menjelaskan tentang di akhir zaman nanti Islam itu akan lenyap, akan diangkat syariat-syariat Islam. Jadi sampai Al-Quran tidak ada, sehingga kosong itu kan, lembaran-lembaran tidak ada ayatnya. Sehingga orang tidak tahu apa itu sholat, wal syariat tidak tahu itu kan. Cuma orang hanya ada segelintir orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak tahu cara-cara ibadah itu kan. Seperti mungkin kalau di awal Islam kan, kalau di awal Islam Al-Quran belum turun itu kan, orang la ilaha illallah tahu itu kan, merealisasikan kalimat ini, tapi tidak tahu sholat dan seterusnya. Kalau di akhir zaman nanti, kalau di awal belum turun, kalau di akhir zaman diangkat gitu kan, Al-Quran, syariat itu. Cuma tersisa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, silah bertanya kepada Huzaifah, apa manfaatnya bagi mereka la ilaha illallah, sedangkan mereka tidak sholat, shaum, dan seterusnya gitu kan. Kata Huzaifah pada yang ketiga kalinya, kalimat itu manfaat bagi mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka, walaupun mereka tidak tahu sholat, shaum, sedekah, dan yang lainnya. Ini jawaban hadis ini sebenarnya simpel. Bahwa kalau orang merealisasikan la ilaha illallah, dia bertauhid walaupun tidak tahu syariat, seperti di awal Islam orang tidak tahu syariat karena memang belum turun gitu kan. Atau sebelum zaman jahiliyah seperti ayahnya Zaid Ibnu Sa'id bin Zaid kan, Waraqah bin Nawfal kan. Mereka bertauhid tidak tahu syariat kan selamat, mereka masuk surga. Nah, kalau di awal belum turun, kalau di akhir zaman diangkat. Sehingga ketidaktahuan terhadap syariat, ajaran itu diuzur. Karena memang hujah sudah tidak ada lagi. Kalau dulu hujah belum turun, kalau nanti hujah tidak ada. Tapi karena mereka merealisasikan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah yang mereka realisasikan itu adalah manfaat bagi mereka menyelamatkan dari api neraka. Sebenarnya kan itu makna hadis kan seperti itu. Sama sekali dalam hadis itu tidak ada pernyataan bahwa orang-orang itu melakukan kemusyrikan terus mengucapkan la ilaha illallah gitu kan, karena kebodohannya kan tidak ada. Yang ada adalah orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah, tentunya kan bahasa ini kan bahasa syar'i mengucapkan, merealisasikan kandungan maknanya, tapi tidak tahu syariat karena kebodohan, diuzur kan, itu yang dimaksud dalam hadis. Tapi oleh sebagian orang hadis ini dipakai alasan untuk mengudur pelaku syirik akbar yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan. Jadi ini termasuk menempatkan hadis bukan pada tempatnya. Tapi kalau digunakan untuk orang yang bertauhid tapi tidak menjalankan syariat karena tidak ada hujah, punya orang belum tahu syariat karena baru masuk Islam, mungkin bisa diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim menurut Imam Al-Hakim. Wa qala Al-Busairi Az-Zawaid. Al-Busairi mengatakan dalam Az-Zawaid wa qawwa sanadahu Al-Hafidhu fil Fath. Sanad hadis ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Waqad khalaqa Abu Muawiyah aghlabal huffazi. Abu Muawiyah, perawi hadis ini, telah menyelisihi mayoritas para penghafal hadis. Farawahu mawqufan, di mana Abu Muawiyah meriwayatkan hadis ini secara mawquf ala Huzaifah, terhadap Huzaifah. Makanya hadis ini Huzaifah bukan marfu, bukan musnad gitu. Qala Al-Bazzar, Al-Bazzar mengatakan wa hadzal haditsu qad rawahu jama'atun an Abi Malik an Rifai an Huzaifah mauqufan. Hadis ini diriwayatkan oleh jama'ah dari Abu Malik, dari Rifai, dari Huzaifah secara mauquf. Walana alamu ahadan asnadahu illa Abu Quraibin an Abi Muawiyah, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang memusnadkannya, maksudnya menyandarkannya kepada Rasulullah, kecuali Abu Quraib dari Abu Muawiyah. Haddatsana Abu Kamil qala akhbarana Abu Uwana an Abi Malik an Rib'i an Huzaifah bi nahwihi mawqufan. Wa Abu Muawiyah ta qad nassa ahlul ilmi anna fi riwayatihi an ghairil A'mash dha'fan wa istiraban. Abu Muawiyah, para ulama telah menegaskan bahwa dalam periwayatan Abu Muawiyah dari selain Al-A'mash, jadi kalau Abu Muawiyah meriwayatkan hadis dari selain Al-A'mas, terdapat kelemahan dan ittirab. Maksudnya kalau meriwayatkan dari selain Al-A'mas, hadisnya dhaif gitu, mustarib. Faqaulil Imam Ahmad, seperti ucapan Imam Ahmad, Imam Ahmad si Muhammad ibni Khazim Abdurir, Abu Muawiyah fi ghairi hadisil A'mas mustaribun. Abu Muawiyah kalau meriwayatkan hadis dari jalur selain Al-A'mas, maka hadisnya mudharib. La yahfazuha hifzan jayyidan. Tidak menghafalnya dengan penghafalan yang baik. Wawahu anhu ibnuhu Abdullah bin Ilal. Ucapan ini diriwayatkan oleh putra Imam Ahmad dalam kitab Al-Ilah dari Imam Ahmad. Qala Abu Dawud, Abu Muawiyah idza jaza hadisul A'mash kasura khata'uhu. Abu Muawiyah bila melewati hadis A'mash, maksudnya bukan dari Al-A'mash meriwayatkannya, maka banyak salahnya. yukhti'u ala Hisham ibnu Urwah wa ala Ismail wa ala Ubaidillah ibnu Umar. Keliru, saya meriwayatkan dari Hisham ibnu Urwah terhadap Ismail dan dari Ubaidillah ibnu Umar. Maksudnya ini ingin menegaskan bahwa hadis ini kalau marfu adalah tidak benar, kalau musnad tidak benar, tapi hadis ini adalah hadis mauquf gitu kan. Maksudnya sanadnya sampai Muawiyah sampai Huzaifah saja, tidak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Muawiyah menyandarkannya kepada Rasulullah itu adalah keliru itu. Qala Abi Al-Fadl Muhammad ibnu Abil Muhammad ibnu Abil Husain ibnu Ammar Asy-Syahid wa samitu Abu Ja'far Al-Hadrami yaqul samitu Ibn Numair yaqul kana Muawiyah Abu Muawiyah yadzaribu fi makana an ghairi al-A'mash. Para ulama ini mengatakan bahwa Muawiyah mudzarib dalam periwayatannya dari selain al-A'mash. Wa sami'tu al-Husain ibn Idris yaqul sami'tu Utsman ibn Abi Syaibah yaqul Abu Muawiyah fi hadits al-A'mash hujjatun wa fi ghairihi la. Utsman ibn Abi Syaibah mengatakan Abu Muawiyah kalau meriwayatkan dari Al-Amas maka hadisnya hujjah. Kalau selain dari Al-Amas hadisnya bukan hujjah. Ini kaitan dengan sanad hadis, maksudnya para ulama menarjih bahwa hadis ini hadis mauquf gitu kan. Istadala bihadzal hadis man ba'du man yara al-udhra bil jahli. Dengan hadis ini, sebagian orang yang telah berdaya dengan hadis ini, sebagian orang yang berpendapat adanya uzur dengan sebab kejahilan fi kulil umur dalam segala permasalahan. Waqalu dan mereka mengatakan bi anna fihi dalilan alal udri bil jahli. Wa dalam hadis ini ada dalil terhadap penguzuran dengan sebab kejahilan. Itu seperti yang tadi disebutkan ya Allah. Al-jawabu ala hadhihi syubha, jawaban terhadap syubhat ini. Wa naruddu ala hadhihi syubha bi'awnillah wa taufiqihi min iddati wujuhin. Panakul, kami membantah syubhat ini dengan pertolongan dan taufik Allah dari beberapa sisi. Kami katakan, pertama, al-wajhul awal. Annahu laysa fi nasil hadis, annahum irtakabu syirkan. Fa'udhiru bil jahri. Bahwa di dalam teks hadis, tidak ada pernyataan bahwa mereka itu melakukan syirik akbar, terus mereka diuzur dengan sebab kebodohan. Wa inna ma fihi annahum lam ya'malu bi ba'dhi syara'i'i bisababi adami tamakkunihim min ta'allumiha. Justru yang ada hanyalah di dalam hadis itu bahwa mereka itu tidak mengamalkan sebagian syariat dengan sebab tidak adanya kesempatan mereka untuk mempelajarinya. Li rafil Qur'an, karena diangkatnya Al-Qur'an. Wan disaril ilmi fi zamanihim, dan lenyapnya ilmu di zaman mereka. Jadi dalam teks hadis itu tidak ada pernyataan bahwa mereka melakukan syirik akbar karena kebodohan terus diuzur. Yang ada adalah bahwa mereka itu tidak mengamalkan sebagian syariat karena kejahilan, itu karena tidak ada kesempatan untuk mengetahui karena Al-Qur'an sudah diangkat, ilmu sudah lenyap. Yang ada seperti itu. Itu sisi pertama. Al-wajh tsani, sisi kedua, annahu kharijun an mahalil khilafi wan nizail asli. Bahwa hadis ini keluar dari tempat perselisihan dan perbincangan asal. Itu apa? Fi anna man talaba bisyirki wa naqada at-tauhid jahlan hal yakunu kafiran? Yaitu perselisihan yang sedang kita bincangkan adalah orang yang melakukan kemusyrikan dan membatalkan tauhid karena kebodohan, apakah dia kafir? Am yamtani uwazhu bil kufri li dzarihi bil jahalati, atau tercegah pemponisan kafir terhadapnya karena penguzuran dia dengan sebab kejahilan. Jadi hadis ini di luar mahalun niza, di luar permasalahan yang sedang kita berbincangkan, yaitu orang yang melakukan kemusyrikan melanggar tauhid karena kebodohan itu kan. Karena hadis tersebut tidak ada kaitan dengan syirik. Fahaula qaumun muwahhidun. Mereka yang disebutkan di hadis itu adalah orang-orang yang bertauhid. Bidalili qaulihim la ilaha illallah. Dengan dalil ucapan mereka la ilaha illallah. Kan kalau orang mengucapkan la ilaha illallah terus tidak melakukan pembatal keislaman kan? Muslim muwahhid. Sebagaimana dalam hadis tersebut. Wa amma qaulu man qala bi annahum lam la ya'rifuna ma'naha. Adapun ucapan orang yang mengatakan bahwa orang-orang dalam hadis itu tidak mengetahui makna la ilaha illallah, falaysa fi lafzil hadis ma yadullu alaihi. Maka di dalam teks hadis tidak ada yang menunjukkan hal itu wa yashhadu lahu dan membuktikannya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa orang-orang yang di hadis itu yang mengucapkan la ilaha illallah bahwa mereka itu tidak mengetahui maknanya itu kan, dikatakan bahwa tidak ada dalam teks hadis disebutkan bahwa mereka tidak tahu maknanya. Yang ada adalah apa mereka apa mengucapkannya. Kalau masalah tahu makna kan kita sendiri kan tidak pernah tahu orang gitu kan. Karena kaitan dengan hati. Wa inna mimma yadullu ala annal qaum kanu alimina bi ma'naha syahadatu syahadata Huzaifata annaha tunjihi minan nar. Dan di antara yang menunjukkan bahwa orang-orang itu adalah mengetahui makna la ilaha illallah adalah kesaksian Huzaifah bahwa kalimat tersebut menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi justru hadis itu menunjukkan bahwa mereka itu tahu maknanya. Buktinya apa? Kesaksian Huzaifah bahwa kalimat tersebut menyelamatkan mereka dari api neraka. Wa minal ma'lum anna mujarrada qawliha ay la ilaha illallah duna ma'rifatin li ma'naha, dan sudah diketahui bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya wala amalin bimuktadoha dan tanpa mengamalkan konsekuensinya la yunji sahibahu minan nar, tidak bisa menyelamatkan orangnya dari api neraka. Wa illa, dan kalau tidak demikian, kalau tidak dikatakan seperti itu, maksudnya kalau tidak dikatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui makna dan tidak mengamalkan konsekuensinya bisa menyelamatkan dari api neraka, itu kan lazima qailu dzalika qaulul qurramiyah minal murji'ati. Maka orang tersebut, orang yang mengatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak tahu maknanya dan tidak mengamalkan konsekuensinya itu bisa menyelamatkan, berarti dia apa? Dia telah menganut paham Qurami ya. Karena Qurami itu adalah Muhammad Ibn Karam yang mengatakan iman itu sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga menurut orang-orang Qurami ya, bahwa orang mengucapkan la ilaha illallah itu sudah dihukumi muslim. Jadi konsekuensinya orang munafik juga muslim. Mereka termasuk golongan murji'ah ilam yakun minhum itu kan. Walaupun orang tersebut maksudnya yang mengatakan tadi itu bisa menjadi qurramiyah walaupun dia memang bukan bagian daripada qurramiyah. Anna mujarrad al-qawl yakfi, bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah cukup. Jadi kalau orang mengatakan bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu orang muslim, mu'min, itu pendapat Qurami. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, wa mujarradul ityani bilafdhi syahadati min ghairi ilmin bima'naha wala amalin bimuktadaha, sekedar mengucap mendatangkan kalimat syahadat tanpa tahu maknanya dan tanpa mengamalkan konsekuensinya, la yakunu bihil mukallafu musliman, maka orang mukallaf tidak menjadi orang muslim. Bal huwa hujjatun ala ibni Adam, akan tapi pengucapan itu menjadi hujjah atas anak Adam. Khilafan liman za'ama annal imana mujarradul iqrar, berbeda dengan orang yang mengklaim bahwa iman itu sekedar pengakuan. Jadi maksudnya orang mengucapkan la ilaha illallah tidak tahu maknanya, tidak mengamalkan konsekuensinya, itu tidak diuzur, justru ucapan itu menjadi hujjah. berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan iman itu sekedar ucapan. Qala Syekh Sulaiman Ibnu Muhammad Ibn Abdul Wahab, Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibn Abdul Wahab, bukan Sulaiman Ibnu Muhammad, tapi Sulaiman Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibn Abdul Wahab, cucunya. Okay. Mengatakan wa mujarradu talaffuzi biha la yakfi fil islami bidunil amali bima'naha wa i'tiqadihi ijma'an. Sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak cukup dalam Islam tanpa pengamalan maknanya dan meyakininya. Itu berdasarkan ijma'. Jadi maksudnya mengucapkan la ilaha illallah tanpa disertai paham maknanya dan tanpa disertai pengamalan terhadap konsekuensinya tidak bermanfaat berdasarkan ijma para ulama. Kemudian wa akhtimu ar-radd 'ala hadhihi syubha bi kalamin nafisin li syaikh al-alim al-mujahid, dan saya menutup bantahan terhadap syubhat ini dengan ucapan yang sangat berharga milik syaikh al-alim al-mujahid. Nahsabu kadzalika wallahu hasibu. Kami menganggapnya seperti itu dan Allah lah yang memperhitungkannya. Maksudnya sebutan Syekh Al-Alim Al-Mujahid kepada Abi Muhammad Al-Maqdisi. Faqallahu aslahu wa sabbatahu alal haqqi hatta yalqahu syahidan. Semoga Allah membebaskannya dan meneguhkannya di atas al-haq. Dan sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan syahid. Hayatu yaqul, di mana beliau mengatakan wa kadzalika haditsu Hudzaifah al-mazkur, begitu juga hadis Hudzaifah yang disebutkan yusra ala kitabillahi fi lailatin fala tabqa minhu bil ardi ayah, bahwa maka hadis ini in sahha, seandainya sahih, yuhmalu ala anna haula innas alladzina la ya'rifuna minasy syara'i illa hadhihi al-kalimah. Hadis ini dibawa kepada keadaan bahwa mereka orang-orang itu yang tidak mengetahui dari syariat kecuali kalimat ini, muhaqqiqina li ma'naha seraya merealisasikan maknanya, ghairu musyrikin billahi tanpa menyekutukan Allah. Li anna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, karena Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya. Ini hadis Hudzaifah ini seandainya sahih gitu kan, baik itu mauqufnya ataupun marfu'nya, maka dibawa kepada keadaan orang-orang yang merealisasikan tauhid tapi tidak tahu sebagian syariat. Amma tarkuhum as-salata wa sadaqata wa nusuka, adapun mereka, sikap mereka meninggalkan salat, sadaqah dan nusuk. Nusuk itu haji atau sembelihan atau ibadah secara umum, itu nusuk. Fa in kanu muwahhidin, bila mereka itu bertauhid, fa innahum yu'zaruna bidzalika, maka mereka itu diuzur dengan sebab meninggalkan salat dan yang lainnya kalau mereka bertauhid. Li anna hadhihi syara'i'a, karena syariat-syariat ini la tu'rafu illa bil hujjatir risaliyah, tidak diketahui kecuali dengan hujjah risaliyah. Wa qad dzakara al haditsu anna kitaballahi yurfa' fi zamanihim, dan hadis telah menyebutkan wal kitabullah diangkat di zaman mereka. Fala tabqa minhu fil ardi ayatun, sehingga tidak tersisa darinya di muka bumi ini satu ayat. Jadi kalau meninggalkan syariat karena memang hujjah tidak ada selama dia bertauhid, maka itu selamat. Sebagaimana sebagian sahabat kan yang meninggal dunia sebelum ketika di Mekah kan belum turun syariat-syariat yang lain, kan mereka diuzur tidak saum, tidak haji dan seterusnya. Wa kitabullahi wal hujjatul lati allaqallahu nazarata biha, sedangkan kitab Allah adalah hujjah yang mana Allah mengaitkan peringatan dengannya. Faqala, di mana Allah mengatakan wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balag, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini supaya dengan Al-Qur'an ini aku memberikan peringatan kepada kalian dan kepada orang yang telah sampai Al-Qur'an kepadanya. Jadi Al-Qur'an adalah hujjah gitu kan. Nah, kalau hujjahnya sudah diangkat berarti sudah tidak ada hujjah lagi. Berarti tidak menjadi apa, tidak menjadi peringatan, karena Allah mengaitkan peringatan dengan Al-Qur'an. Faman balaghahul Qur'an faqad qamat 'alaihil hujjah. Barang siapa yang Al-Qur'an telah sampai kepadanya, maka hujjah telah tegak kepadanya. Wa man lam yablughu, dan barang siapa yang Al-Qur'an belum sampai kepadanya, fa innahu yu'zaru bi furu'is syari'ati. Maka dia diuzur dengan furu' syariat. Lakinnahu la yu'zaru bi tarki asli tauhid. Namun ia tidak diuzur dengan meninggalkan pokok tauhid, wattiba isyirkis farrahi wa tandid, dan mengikuti kemusyrikan yang nyata dan penyekutuan. Makanya kan di hadis Waraqa bin Naufal, Zaid bin Amr ibn Naufal, bertauhid tapi tidak tahu syariat, masuk surga. Walaupun mereka orang zaman jahiliyah. Tapi orang yang melaksanakan syariat, syariat Nabi Ibrahim, tapi mereka menggugurkan tauhid, seperti Abdullah ibn Judan, kan masuk neraka. Begitu juga orang-orang jahili yang mereka meninggal di atas kemusyrikan. Li'anna hadza amrun qad aqama Allahu 'alaihi hujjatahul baligh. Karena hal ini, maksud tauhid ini, adalah urusan yang mana Allah telah menegakkan terhadapnya hujjah-hujjahnya yang nyata, min abwabin syatta, dari berbagai pintu. Sama saya tiba itu sebagaimana yang akan datang. Wa halu haula'i in sahal haditsu, dan keadaan orang-orang itu, maksud yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah, jika hadis itu memang sahih, kahali Zaid ibnu Amr ibnu Nufail alladzi kana qabla bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam hanifan musliman. Keadaan orang-orang itu, seandainya hadis itu sahih, adalah seperti keadaan Zaid ibnu Amr ibnu Nufail yang hidup sebelum zaman pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebagai orang hanif bertauhid musliman muslim, min ghairi an ya'tiyahu nabiyyun, tanpa datang nabi kepadanya, gitu kan. Fa innahu haqqaqat tauhida, di mana ia merealisasikan tauhid, wa kana 'ala millati Ibrahim, dan di atas milah Ibrahim. Kama fi sahih al-Bukhari, bagaimana dalam sahih Bukhari. Wa kana yaqulu kama fi riwayat Ibnu Ishaq, dan Zaid Ibnu Amr ini mengatakan sebagaimana dalam riwayat Ibnu Ishaq, Allahumma lau a'lamu ahabbal wujuhi ilaika la'abadtuka bihi walakinni la'a'lamuhu. Ya Allah, seandainya aku mengetahui cara yang paling baik, yang paling kau cintai kepada engkau, maksudnya cara beribadah yang paling kau cintai, tentu aku akan mengibadati engkau dengannya. Akan tetapi saya tidak mengetahuinya. Jadi, Zaid tidak tahu tata cara ibadah itu. Famislahada yu'zaru, orang semacam ini diuzur, bitafasilis syara'il lati la tu'rafu illa an tariqir rusul, dengan sebab ketidaktahuan dia terhadap rincian syariat yang tidak diketahui kecuali lewat jalan rasul. Bahwa la yadri, di mana orang tersebut tidak tahu, atau Zaid itu tidak tahu, kaifa shalah awiz zakat, bagaimana shalat, zakat. Walidzalika yu'zaru fihi, oleh sebab itu diuzur dengan sebab tidak tahu shalat dan zakat itu. Selagi tauhid. Amma tauhidu, adapun tauhid, fala yanju illa bitahqiqihi, maka orang tidak selamat kecuali dengan merealisasikannya. Li'annahu haqqullahi 'alal 'abid alladzi ba'atha min ajlihi kafata rusulihi, yang mana Allah mengutus semua rasulnya dalam rangka merealisasikannya. Wa aqama 'alaihi al-hujajal mutanawwi'ata, dan Allah menegakkan hujah-hujah yang beraneka ragam terhadapnya. Jadi kalau tauhid, orang tidak selamat kecuali dengan merealisasikannya, karena hujahnya sudah banyak, dan rasul pun diutus untuk menegakkan hal ini. Wa hadza kulluhu, ini semua, maksudnya penjelasan ini semua, yusaru ilaihi, digunakan, dipakai penjelasan ini, idza kanat lafzatu tunjihim minan nari marfu'atan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kalimat tunjihi minan nar, menyelamatkan dari api neraka itu marfu', sebagai hadis marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita butuh menjelaskan ini, andai kata hadis itu memang marfu'. Kalimat tunjihi minan nar itu. Walakinna sawaba, akan tapi yang benar, annaha mauqufatun mudrajatun min qawli Huzaifah. Akan tapi yang benar bahwa ucapan itu adalah mauquf lagi mudraj. Mudraj itu terselipkan dari ucapan Huzaifah. Mudraj itu adalah ucapan perawi yang disisipkan ke dalam hadis sehingga orang mengiranya hadis. Kama qarrarahu ahlul ilmu bil hadis, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ahli ilmu dalam hadis. Bahkan qazzahaba ba'dhu muhaqqiqin, sebagian ulama muhaqqiqin berpendapat ila annal haditha birummatihi la yasih, wa hadis ini secara keseluruhannya tidak sahih. Jadi hadis ini menurut sebagian ulama seluruhnya dari awal sampai akhir tidak sahih. Li anna fihi Abu Muawiyah Hazim Ad-Darir. Karena dalamnya ada Abu Muawiyah Hazim Ad-Darir, dia itu apa? Mudallis itu melakukan manipulasi dalam periwayatan hadis gitu kan. Seperti orang berguru dari sipulan. Umpamanya dia berguru dari sipulan. Banyak juga yang berguru dari sipulan. Dia sendiri dalam hadis ini, gitu, dalam satu hadis ini, dia biasa meriwayatkan dari sipulan ini, si A ini. Gitu. Tapi dalam satu hadis ini, dia itu sebenarnya tidak meriwayatkan langsung dari si A, tapi dari muridnya, gitu, ya, si B. Cuma supaya dikenal bahwa hadis ini langsung dari syekhnya, gitu kan, dia menyebutkan, saya mengambil dari syekh itu. Padahal dia mengambil dari muridnya. Orang percaya, kenapa? Karena memang orang ini biasa juga meriwayatkan dari si A itu. Itu namanya diantaranya mudallis, tadlis. Wa fi marwiyatihi an ghairil a'mash dha'fun, dan dalam riwayat-riwayat dia dari selain al-a'mash adalah lemah. Wa qad rawahu huna an min ghairi tariqil a'mash, sedangkan di sini dia meriwayatkannya dari selain al-a'mash. Ya, hadis ini secara sanad sahih, dhaif. Wa huwa fawqa dzalika, nah dia di samping itu juga ra'sun min ru'usil irja. Abu Muawiyah ini termasuk pentolan murji'ah itu kan. Kama dzakara al-hadis, kama dzakara al-Hafiz Ibnu Hajar wa ghairuhu, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Wa hadzal hadis mimma yatamassaku wa yastadilu bihil murji'atu, sedangkan hadis ini tergolong yang dipegang dan dijadikan dalil oleh murji'ah. Sedangkan dalam dalam mushalah hadis, kalau kelompok ahli bid'ah kalau meriwayatkan hadis yang mengukuhkan paham bid'ahnya itu tidak diterima. Sedangkan hadis ini termasuk hadis yang dijadikan pegangan oleh murji'ah. Nah, ini perawinya adalah tokoh murji'ah. Makanya periwayatan hadisnya ditolak dari sisi itu keyakinan dianya. Gitu kan. Samping juga dari sisi sanadnya kan tadi lemah. Tapi andai kata sahih juga tidak bertentangan kan dengan makna yang telah dijelaskan. Andai kata memang kalimat itu hadis ini sahih, terus kalimat tunjihi minan nar juga itu dari Rasulullah, tetap hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengudzur pelaku syirik akbar karena kebodohan, tapi bisa dijadikan mengudzur orang yang tidak tahu syariat karena hujah tidak ada selagi dia bertauhid. Wa ma dzakarahu fadilatu Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi faqallahu aslahu min qawli Abi Muawiyah muttahaman bil irja. Apa yang disebutkan oleh Fadilah Syekh Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi, semoga Allah membebaskannya, yaitu keberadaan Abu Muawiyah itu dituduh sebagai orang murji'ah, wa adalah amrun qalahu katsir min ahli ilmi, adalah hal yang telah dikatakan oleh banyak ulama juga. Khilafan liman za'ama, berbeda dengan orang yang mengklaim anna Syaikh Al-Maqdisi infarada bidzalika, yang mengklaim bahwa Syaikh Al-Maqdisi menyendiri dengan hal itu, walam yusbak ilaihi, dan tidak pernah ada seorang pun yang mendahulunya itu. Jadi pernyataan bahwa Abu Muawiyah itu disebut orang Murji'ah itu memang telah dikatakan juga oleh ulama yang lain. Tidak benar kalau orang mengatakan bahwa Al-Maqdisi saja yang mengatakannya itu. Wa ilaika ta'ifatan min aqwalihim bidzalika, dan simaklah sejumlah ucapan dari mereka dalam hal itu. Qala al-Ajali tentang Abu Muawiyah, Kufiyun siqatun, dia orang Kufah yang siqat. Wa kana yaral irja'a, dan dia berpendapat irja'. Wa kana layyin al-qawli fihi, dan dia lembut ucapannya terhadap orang-orang irja'. Dia cenderung kepada irja'. Wa qala Ya'qub ibn Syaibah berkata tentang Abu Muawiyah al-Dhurir, kana minas siqat, dia tergolong orang yang siqah. Wa rubbama dallasa, tapi kadang juga melakukan tadlis. Wa kana yaral irja', dan berpendapat irja'. Qala al-Ajuri an Abi Dawud, al-Ajuri dari Abu Dawud mengatakan kana murji'an, dia adalah Abu Muawiyah itu orang murji'ah. Wa qala marratan, dan Abu Dawud mengatakan sesekali, kana rais al-murji'ati bil Kufah, Abu Muawiyah ini pemimpin murji'ah di Kufah. Wa zakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat, Ibnu Hibban menuturkan Abu Muawiyah dalam jajaran orang-orang yang thiqah. Wa qala, dan berkata, kana hafizan mutqinan, dia penghafal yang cakap, walakinnahu kana murji'an khabisan, tapi dia orang murji'ah yang buruk. Waqala Ibnu Sa'ad, kana siqatan kathir al-hadithi yudallisu, wa kana murji'an, dia adalah orang siqat yang banyak meriwayatkan hadis, juga kadang melakukan tadlis, dan dia orang murji'ah. Dan kita tahzib at-tahzib. Jadi maksudnya, hadis ini hadis yang biasa digunakan oleh orang murji'ah untuk mengokohkan paham irja, bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah cukup walaupun melakukan pembatalnya. Jadi hadis ini kalau dijadikan dalil untuk mengusul pelaku syirik akbar karena kebodohan, sama sekali tidak ada kaitannya. Tapi kalau digunakan untuk mengusul orang yang tidak tahu syariat, sedang dia bertauhid, karena dia tidak tahu hujjah, maka sah. Dan kemudian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.